Lagu yang diminta adalah Selalu Rindu. Masih ada Lala Widi, juga Rere Amora Munata, Munata, Munata. Mari ngono brutin tak duet nombek sopte. Sip.